عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان يطغى. أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. ألا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. آيات منيكون تسكن سال آيات sebagai wahyu Quran engkang kemudian pertama kali karena Nabi kalau Rasul dan Ibu pada di mulai mulut pada naman mulut pada tilawan tilakhir Rajab ruah poso. Malaikat Jibril melepet dan gua khira jilma manusia. biasane malaikat Jibril nyilno manusia niku berwajah sahabat sing kandhang namine Dakhiyah, sahabat sing paling gandeng namine Dakhiyah. Kanjeng Nabi jelmane berwajah Dakhiyah. Mlebu teng gua Khira, lajeng malaikat Jibril dawuh, "Iqra ya Muhammad, maca." Lah kanjeng Nabi jawab, "Ma ana biqari'in." Kula mboten saged maos, maos napa. Lajeng disikap, disikap pun bahasa Jawa. Kanjeng Nabi disikap malaikat Jibril. Nanti gemeter awake. Lajeng didawi mana ikra. Maca. Jawab kanjeng Nabi tetap ma ana biqari'in. Kula mboten saged maos, sing kula waos napa. Dicikep maneh nganti ping telu. Sareng pun lajeng malaikat Jibril ngendika nyampeake wahyu, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Qalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dugi griku wajah Nabi badane dilepas gemeter awake. Manusa kepethuk malaikat niku direcek. Mulane wong sing jong alam kubur benjing dipethuki malaikat mungkar nakir ditakoni mesti direcek. Direcek iso jawab tapi direcek. Mulane Imam Syafi'i ngendika talqin niku sunat kanggo ngilangno dredeg. Senajan wong Islam wis paham lan wis apal, marabuka jawabe Allahu Rabbi wis apal, tapi dredeg. Mulane diwulang ditalqin. Hukumnya nelken menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi sunat. Nah, menurut Imam Malik makruh. Sebab apa wong Islam mesti iso jawab. Imam Syafi'i nanggapi iso jawab tapi dredeg. Nah, supaya orang dredeg ditakin. Kanjeng Nabi dredeg langsung medun saking gua Khira wangsul teng dalem. Sing ana nang omah meng Bu Khadijah. Kanjeng Nabi ngendika, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni, aku kemuli, aku kemuli." Terus di kemuli karo Bu Khadijah. Lapor ring Khadijah, "Aku mau ditekani malaikat Jibril. Aku didawi kan maca." Tak jawab ma ana biqari'in, malah aku disikep nganti ping telu. Dredeg aku. Kuatir aku kina napa-napa. Panjenengan mboten sah kuatir Bu Khadijah. Jenengan mboten usah kuatir. Oh, jenengan iku tiyang sae. Ahli nulung kanca sing pikir Adami Adamu sama nunun. Rumah dah datang tau buat parut ke sana. Buatan badi sama kuatir buatan sabar. Pun saat ini sama kula ajak dengan ini. Nak derek kula. Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal ni ku. Cara Kudus anak dulure Bu Khadijah. Nah cara Arab Ibnul Am. Mbah projak niku Maroko niku tiyang sepuh. Asale tiyang Kristen. Tapi alim nulis-nulis riwayat Kanjeng Nabi disowanake. Dugi ngarepe narik Warokoh Kanjeng Nabi cerita tanggapi kalau Warokoh sampean mboten sah kuwatir sing teko ngadepi jenengan niku malaikat Jibril bahasane nek ngono surya namus ki malaikat Jibril sampean iki dados utusan Benjeng sahabat bagi dimusuhi tiang-tiang Mekah. Loh, kenapa leres? Nabi-Nabi dan Rasul, saya diangkat dari Nabi dan Rasul, pasti dimusuhi tiang. Kejenengan pasti dimusuhi. Benjeng menangi kula, menangi jenengan dimusuhi, jenengan kula balani. Iku wasane Warokoh ning dereng antos dangu Warokoh bin Naufal kapundhut dados mboten menangi dening Nabi dimusahi ya ida morone egra manane e para maca sira bismi rabbika kelawan nyebut asmane pangeran ira Alladhi khalaqo kang nitake sapa ladhi ing makhluk sampean nyebut namane Gusti Allah pangeran sing gawe makhluk sedaya niki khalaqal insana kang nitake sapa Allah ing manusa min alaqin saking getih sekumpal kula jenengan iki kedadeyan saking darah getih sekumpal. Lah getih niku saka panganan. Nek panganane panganan sing halal, getihe getih suci, dadi manusa apik lakune. Nek sangka panganan sing haram sampean bayangke getih-getih haram nek dijak ngibadah angel mulane kita umat Islam jagi panganan pada sing halal niku penting sebab napa darah niku kedadian sangka pangan ujuan manusia mangan ngombe mlebu nang liwat cangkem terus ditompo lawatan digiling dongreng dongreng dongreng dongreng dongreng dongreng dongreng dongreng ampase jadi kotoran sing akal-akal metumburi wong Jawa Kudus sing arani sing alus-alus metu ngarep wong Jawa sing arani pipis la sing alus saringane dadi getih merah dadi darah merah badane dadi darah merah terus ditampak piningan sing alus jong-jing jong-jing jong-jing jong-jing jong-jing jong-jing jong-jing terus darah merah sing digiling mau ampase dadi darah merah, sarine dadi mani. Mani wau nek wong lanang manggon-nggone khuliqal insanu min falyanduril insanu mimma khuliq khuliq mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Mane kanggone sing wong lanang manggon nangone balung iga bekase, sing wong wedok manggon nangone ngandap susune, cara arepe ngandap susu wattaro ibe. Barang baktane pernikahan adu nikah sampun dikono mulai terus kempal songko iga wekase sing lanang ngandhap susune si wedo, mane mau campur terus manggon nangone rahim telana ane ibu. Sing lanang ya ora ngerti, sing wedok ya ora ngerti. Perubahan proses manusa nanggone kandungan ibu 40 dina rupa darah, 40 dina rupa daging sekembal, 40 dina rupa balung nom, 40 dina dibungkus daging nganti penggangsat lajeng jasman dosa petangpuluh penglima rongat dina wong dawa kuda seboleh ngarani pitu melaku. Terus ana ajaran nek cara arah pengarani tasbek, nek cara jawa kidus pengarani mitoni. Terus dibancai hitungane bahasane mitoni dengan Al-Qur'an falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa falamma asfarat ja'alallaha rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Surat Al-A'raf juz 8. Surat Al-A'raf juz 8. Niku nek sampean kepengin ngerti dalile mitoni. Dicerangake teng Quran. Mulane nek bacaan nganggo cara-cara sing halal, sing haram aja dinggo. Dadi nek mitoni ngaturi tangga teparo, sanak dulur, para tiyang sepuh, acarane maca Quran, berdoa, maca selawat, niku acarane. Kendi aja dipecah. Nah, nuduk keblabasan-keblabasan kendi karon dok dipecah. Haram nih. Putusan Nahdlatul Ulama, Muktamar Nahdlatul Ulama, mecah kendi, mecah ndok, haram. Mulane nek acara mitoni namung maos Quran, maos selawat, berdoa, terus bacaane diaturi sing hadir. Berdoa muga-muga putra ingkang lahir dados putra nek lanang sing saleh, nek wedok sing salihah. Iki carane. Dadi tata cara Islam ada dicampuri barang-barang haram. Wala talbisul haqqo bil batil. Sing barang hak aja dicampuri barang batal. Barang hak kaya maca Quran, maca selawat, berdoa kibarang hak bil batil mecahkan di mecah dok niku haram ojo dicampur-campur. Iqra maca sira Muhammad wa rabbukal akram utawi pangeran ira al akram ku zat kang mulya alladzi 'allama kang mulang sapa pangeran bil qalami kelawan ilmu tulis menulis bil qalami kelawan kolam Gusti Allah sing mulang wong isa nulis dipunterangake wonten ing hadis wa awwalu man khatta bihi Idrisu alaihi salam wong donya sing pertama kali isa nulis niku Nabi Idris mboten Nabi Adam. Zaman Nabi Adam dereng enten istilah tulis menulis mulai ana isa nulis Mbah Idris putune Mbah Adam. Mbah Idris niku putune Mbah Syes, Syes anake Nabi Adam. Iku pertama sing isa nulis. Alamal insana mulang sapa Allah ing manusa malam ya'lam ing barang-barang kang durung ngerti manusa. Mulang carane ngomong bahasa sing bahasa Arab, sing bahasa Indonesia, bahasa macam-macam. Sing mulang Gusti Allah. Dicapa nek mikir bingung. Bahasane wong sak donya niku pirang-pirang. Sampeyan donga rene Inggris, sampeyan cara Jawa kepethuk. Kepo di Pak? Wong e ya plongak-plongok Pak sapa. Sampeyan kedah nganggo bahasa Inggris. Engko nek teng Arab, sampeyan nganggo bahasa Arab, makane niki. Niki sing mulang kabeh Gusti Allah. Kaya umpamane aku. Aku ku cara Jawa sing ora basa. Engko nek dibasakno dalem utawi kula cara Arab ana. Bahasa Inggris I am. Cara Jepang watakushi. Watakushi ku aku. Bahasa Jepang. Jadi ana carane iku sing mulang Gusti Allah. Jadi wong sak donya kepethuk iso nyambung ngomong-ngomong sing dikarepno kudu ana bahasa persatuane. Iki carane. Jeneng ayat candhaipun nerangake blugoe Abu Jahal. Ayat candhaipun nerangake blubuhe Abu Jahal. Abu Jahal le musoe jenabi keterlaluan. Nak sembahyang diganggu. Sawati malah tahu diancam Arab dibandem. Engko nek Muhammad pas sujud nang arepe Ka'bah tak bandem. Saat itu kanjeng Nabi sholat dan sandinge Ka'bah. Abu Jahal wis gawa watu. Lajeng manggan munggah ning Ka'bah. Watu sing disitiake wau dibandemke kanjeng Nabi. Tapi Gusti Allah mboten ridho. Delalah. Watu sing dienggo jeblok mau. Mabur munggah. Dadi watune munggah. Ngene iki ora usah dipikir, kok iso ya watu munggah. Wong Gusti Allah sing munggahno. Dadi watune munggah. Lha niku Abu Jahal mbayu. Kuatirnya ketiban. Lumayan itu pondok-pondok kancane Muhammad itu luar biasa. Waktu tak ngejeblok malah ngajak aku. Lewis kaya ngono. Tapi tetap orang gelem iman. Wabuja. Jadi ayatnya. Kalah temenan. Innal insana sak temane manusia. Sing dimaksud Abu Jahal manusia kafir. Layak apa? Sayak tiku lacut sapa manusia. Lacut tiku melubo. Arro'ahu krono leni ngaliku manusia ing awa'e istagna suge. Rumangsa suge. Dadi manusia do lacut. Merga rumangsa suge. Ayatan iki kangge kita umat Islam. Sampai nak dibaringi rizki jembar dadi wong suge. Ojo lacut. Ojo mluto. Ndak kaya Abu Jahal. Bisane wong suge orang mluto piye. Nek wis dibaringi suge nganti tutuk sanesep. Ditokke zakate. Nek durung sedekai. Maksudnya apa? Ben orang meloto. Kala-kala tinggu poso. Jadi poso barangnya kan kok ngurangi meloto. Jadi wong poso ngeleh. Lah wong ngeleh kemaki ku gak iso. Biasanya wong kemaki ku wongnya sing wetenge gedi-gedi warek niku. Inna ila rabbika ruj'a satemene iku marang pangeranmu ar-ruj'a dari panggonan bali kowe kabeh iki bakale sowan ring Gusti Allah panggonan baline dadi ora usah mroto sugih ya sugih tapi ditatrapake rengene sak mestine. Kesugihan mau ana sing hubungan kalian Gusti Allah apa ora diarani hukukillah hubungan anak Adam ana apa ora diarani hukukil adami hubungan karo Gusti Allah kanggo lunga haji kanggo ngetokno zakat lan liyane hubungan karo manusia berdagang, sewa-menyewa, dan liya-liyane. Terus ayat tandai pun, ono arah aita macam telu. Iki lit ta'jib. Arah aita ladhiya. Apa tau ngerus? Colong kandani aku. Alladzi ing wong yanha kang larang-larang sapa wong aden ing kawula yaiku Kanjeng Nabi nalika mlebu ning masjid iza sholat kalane sholat Kanjeng Nabi dialang-alangi karo Abu Jahal ra gelem disawat bicarane. Iki diterangno. Jadi alladzi yanha wong sing larang salat Kanjeng Nabi, sing dimaksud Abu Jahal. Nah, arep salat ya larang-alangi. Cara ngalang-alangi macam-macam. Disediani watu, diplinteng, teletong, digebyurno. Aro aita apa ngerti seliramu ingga nasa temene wong sing larang wong sing dilarang ingga nasa temene kawula sing dilarang alal huda iku netepi pituduhe Allah wong Kanjeng Nabi sholat iku dawuhe Gusti Allah derekake dawuhe Gusti Allah dialang-alangi. Aw amara bittaqwa atau perintah sapa kawula bittaqwa kelawan takwa. Wong apik-apik nglakoni perintah nyingkiri larangan kok dicegah. Ditambah siji maneh ara'aita. Ara'aita kono ngerti sira ing kadzaba lamun gorohake sapa Abu Jahal sing larang. Watawala lan mengo sapa iman. Wis gorohake dawuhe dening Nabi. Ora gelem iman ngolong-ngolong Kanjeng Nabi nglarang ibadah. Wis kebangetan kabeh. Mulane ayat sanaipun alam yang alam apa durung ngerti kawula mau yaiku sing dimaksud Abu Jahal. Bi annallaha yara kelawan sak temene Allah ku pirsa. Lakune ku dipersani Gusti Allah nek iku do ngerti apa ora. Kala aja kaya ngono. La ilam yandahi saifti labora areni ora ngelereni sapa Abu Jahal. Lana saan sanerti nguncet ingsun. Lana saan sanerti nguncet ingsun bin nasihati kelawan bun-bunane. Nera mari ling larang-larang ngalang-ngalang ingsun Nabi le sholat lan ibadah. Tak uncet kunjunge. Gusti Allah dawuh ngono. Nasiatin kadibatin khati'ah. Bun-bunane wong sing goroh. Khati'atin kang keluputan. Lakune keleru. Nalika ayat niki medun. Abu Jahal nanggapi. Nek bener Muhammad, aku harap diuncit, tak tekak no balaku sing rosa-rosa, tak tekak no. Ganggur nandingi sing uncit mau, rumah sana malaikatiku cilik-cilik, mulanya ditanggapi Abu Jahal, nek sido diuncit, balaku tak tekak no kabeh. Lalika Abu Jahal ngomong sing kaya ngono, Gusti Allah dawuh. Fayado, monggo becik ngundang Abu Jahal. Nadiyahu ing bala-balane. Wis kon nekana kabeh. Bala-balane Abu Jahal kondekana kabeh siap sanada uzzabaniyata bakal ngundang insun Allah ing malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu malaikat sing jagel-jagel gualak-galak ra iso guyu. Itu malaikat zabaniyah, nama malaikat sing gualak-galak. Ya tekano balane Abu Jahal. Zabaniyah arep tak tekano. Gusti Allah ngendika arep nekake Zabaniyah. Lah wis kok ora anu wae tertitumpes Gusti Allah. Oh nek ora carane ditumpes lakone mandeg. Oh wong ngomong gak iso. Lakone mandek gone ngono. Halo mene, Gusti Allah ora gawe wong kafir ngono ae. Malah ya ana riwayate. Iki kan sing mano ana riwayate. Engko balane Abu Jahal pirang-pirang arep dihadapi karo malaikat Zabaniyah. Oh dikruwek ngono wae. Sanat uzzabaniyah anggar dia sida ngudang bala-balane malaikat zabaniyah tak tekana niki ngarem-ngareme jeng Nabi. Jadi kaya Nabi bunga dibalani malaikat pirang-pirang. Kok sida ngundang tupes tenan. Nyatane Abu Jahal ora wani. Kala aja kaya ngono. Ngomong-ngomong sing kaya ngono aja diterus-terusno. La tuti'hu. Aja anut sira Muhammad ing Abu Jahal. Hu ing wong kafir. La tuti'hu. Aja anut sira Muhammad. Hu ing Abu Jahal tegese wong kafir. Wis aja mbok nut. Wasjud lan salata sila. Wasjud lan salata sila. Waqtarib lan mendekat sira ring Allah. Kowe tetep salat mendekat rengene Gusti Allah. Nah, tuku ngriki ana acara Islam niki namine sajdah ayat sajdah disunatake nek gadah wudu terus takbir Allahu Akbar sujud ya sayyidi wada sajdah wadiya illadhi fatara fatara sajdah wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardhi hanifan apa saja sujud sahwi sujud tilawah sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Niki nek sampean gadah wudu paling apik terus takbir sujud. Sujud dinamine sujud tilawah. Maose sajadah wadhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Carane takbir Allahu Akbar langsung sujud terus lenggah salam niki ana sujud tilawah niku nek sampean gadah wudu nek boten gadah nggih boten kenging alih nek dak maca iku maca apa kallala tuti'u wasjud waqtarib la ilaha illallah wahdahu la syarika lah laul mulku walhamdulillahi ma'atana kusya'in qadir la khawla wa la quwata illa billahi al-alil ma'ataniku mawon ya ya upamanin di budu orang sholat gak kengen ya ma'ata mau benek wes lajeng ma'ata tahlil la ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd. Satu niku maca sajadah niku. Dicarane wasjud waktari biasanya ditulis dalam Quran sajdah. Dicarane. Tapi maos ngoten niku hukume namung sunnah. Cuma kala suratul qadri makiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tibah wa arina al-batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله.